biar segala bangsa memuji-Mu ya Tuhan. Biar segala bangsa memuji Engkau, biar yang bernafas meninggikan nama-Mu, sebab Engkau telah berikan jalan keselamatan. Ini kerinduan kami, seruan hati kami, kemuliaan-Mu untuk di bumi ini. Satukanlah kami